بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي الكرام وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله merupakan kebahagiaan pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermajelis bertatap muka dalam keadaan kita mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Azza wa Jal, ala wahya nikmatul iman wal islam wassuluk ala sunnah, nikmat kita mendapatkan hidayatul islam dan juga suluk ala sunnah, berusaha untuk kita berada di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang nikmat ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tidak bisa dibandingkan dengan ad-dunya wa ma fiha, tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ya, dua rakaat qabliyah subuh saja dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan itu adalah juz bagian ya dari Islam, bukan Islam secara keseluruhan, bukan cabang yang paling besar dari cabang-cabang mada iman. Dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh itu khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apalagi cabang iman yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, al-imanu billah wa malaikati wa kutubih wa rusulih wal yawmil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrih. Apalagi usulul iman, cabang iman yang paling tinggi, qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dan pokok-pokok iman, al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikati, iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubih, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada qadar, takdir Allah Azza wa Jal, khairihi wa syarih, yang baik atau yang buruk. Ini lebih-lebih lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, khairun minad dunya wa ma fiha. lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang seperti ini perlu untuk kita saling mengingatkan. Bainana di antara kita ini, suami mengingatkan istri, orang tua mengingatkan apa? Anak-anaknya. Ya. Ikhwan mengingatkan ikhwan yang lain, akhwat juga demikian. Ya. Agar senantiasa ingat bahwasanya ternyata Allah Jalla wa Ala, ya, telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Sehingga mendorong bagi seseorang untuk bersyukur kepadanya. Orang kalau tidak ingat nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, sedikit untuk dia bisa bersyukur kepadanya, atau kurang di dalam dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat. Ya. Ini jandra faedah kita saling mengingatkan tentang nikmat Allah yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita semua. Wa syai'u tsani, yang kedua juga di antara fawaid, di antara faedah mengingatkan nikmat iman, nikmat Islam. Bi'idnillah Azza wa Jalla akan membantu seseorang untuk bersabar di dalam dia menghadapi, ya, berbagai hal yang terkait dengan dunianya. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemiskinan. Diuji oleh Allah Azza wa Jalla berupa kesusahan. Diuji oleh Allah Jalla wa Ala ketika dia menempuh jalan dakwah, sedikit gangguan dari sisi dunia. Yani merupakan sunnatullah ketika seorang berusaha untuk berjalan di atas sunnah, biasanya ada gangguan-gangguan yang sifatnya duniawi. Bukannya demikian? Ya. Keluarga, masyarakat, pekerjaan. Naam. Wabillahi taufiq. Dan kalau kita melihat salaf dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dan tentunya sebelum dari itu adalah Rasul alaihi salatu wassalam, kemudian ashabul kiram, sahabat-sahabatnya yang mulia, ketika mereka berusaha untuk memperjuangkan agama, mendakwahkan ad-din, memperjuangkan sunnah, ya, ada ujian-ujian yang diantaranya adalah kurangnya dunia. Diusir dari kota Makkah mengharuskan mereka hijrah bi amrillah jalla wa ala, dengan perintah Allah azza wa jalla. Nabi alaihi salatu wassalam termasuk di dalamnya, meninggalkan harta, meninggalkan rumah, meninggalkan, ya, sanak kerabat, meninggalkan harta, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki fi Makkah, di Makkah. Bahkan, ya, hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ya, diupayakan dihalangi dengan luar biasa oleh musyrikun, orang-orang musyrikin. Tajamma'u, mereka berkumpul, orang-orang yang kuat dari musyrikin Quraisy, ya, dari berbagai macam apa namanya, golongan, kelompok, suku-suku, ya, dipilih pemuda-pemuda yang kuat untuk mengepung rumah Nabi alaihi salatu wassalam dengan pedang-pedang mereka yang terhunus untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak cukup sampai di situ. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam diketahui tidak ada di rumahnya, dan ternyata beliau telah keluar dari rumah dan bersembunyi di Gua Thur 3 hari. Dan itu merupakan taufik dari Allah Azza wa Jal. Dan juga bentuk tawakal beliau. Beliau tidak mengambil jalan langsung ke arah utara menuju apa? Madinah, tidak. Namun beliau mengambil jalan yang berlawanan arah. Ke arah selatan. Bersembunyi di Gua Thur. Dengan maksud, ya, ya, secara logika orang kalau, ya, tahu yang dicari itu berjalan ke Madinah, tentunya dicari di jalan menuju apa? Madinah, kan demikian. Ya. Oh, betul, manusia berusaha sampai dibuat sayembara. Siapa yang bisa mendapat sayembaranya dunia lagi? Siapa yang bisa mendapatkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan kaza wa kaza minat dunia, sekian-sekian dunia. Ya, sayembara. Subhanallah. Manusia pun berlomba-lomba untuk menghalangi jalan Allah Azza wa Jal, ingin mendapatkan Nabi alaihi salatu wasallam, membunuh Nabi alaihi salatu wasallam untuk ditukar dengan dunia yang sangat sedikit. Subhanallah, manusia demikian. Ya, terbagi menjadi dua. Ada yang menganggap dunia adalah segalanya. Ya. Ada yang menganggap dunia itu remeh dan dia betul-betul memandang bahwa nikmat iman, nikmat Islam lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua kelompok yang berbeda. Nabi alaihi salatu wasallam bersembunyi di Gua Tsur 3 hari. Ya. Dan kisahnya ma'ruf, ya. Sampai akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam tiba di kota apa? Madinah dengan penuh perjuangan. Dengan penuh apa namanya hambatan yang beliau apa namanya hadapi. Ala kulli hal, maksud yang kita sebutkan kisah ini, ya. Ketika seorang mengetahui bahwa nikmat iman, nikmat Islam itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan dia ngerti betapa besarnya nikmat ini, maka akan membantu biidznillah azza wajal seseorang untuk sabar. Sabar di dalam menghadapi, ya, gangguan-gangguan yang sifatnya duniawi ini. Naam. Bilal bin Rabah disiksa untuk melepaskan Islamnya. Keluarga Yasir, Ammar, kemudian Yasir, Sumayyah, satu keluarga disiksa untuk melepaskan iman. Tidak sedikit pun mereka kemudian berbalik ke belakang. Karena mengerti bahwasanya, ya, iman wal Islam itu tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nikmat iman adalah nikmat yang sangat agung. Nikmat Islam adalah nikmat yang sangat besar. Yang dengan nikmat ini seorang akan menghadapi bi'idnillahi azza wa jalla, dengan izin Allah, segala apa yang menimpanya dalam kehidupan dunia ini dihadapi dengan baik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra'u syakar fakana khairalah, wa in asabathu darra' sabar fakana khairan lahu, walaysa dhalika illa limu'min, au kama qala rasulu alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan urusan orang-orang beriman itu. Jadi orang yang beriman, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ajaban li amrih, mengagumkan urusannya. Karena semua urusan dia itu baik. Apapun yang menimpa dia, baik. Akan dihadapi dengan iman. Akan dihadapi dengan ilmu. Apapun yang menimpanya. Ketika mereka mendapatkan sarok, kelapangan dunia, kesehatan, ila akhir, syakar, mereka bersyukur. Karena mengerti bahwa nikmat itu dari siapa? Allah Jalla wa'ala. Syakar. Wa in ashabathu darra, namun sebaliknya ketika menimpa mereka darra, kesusahan, kesempitan, sabar, mereka sabar, fakana khairan lahu, itu juga baik bagi dia. Wa laysa dhalika illa lil mu'min, dan ini tidak ada kecuali bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah, alhamdulillah, ya, kita dikumpulkan oleh Allah Jalla wa'ala, ya, pada kesempatan ini, ya, dalam keadaan diberi nikmat itu semuanya. Nikmat iman, ya, nikmat as-suluk ala sunnah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena iman adalah perkara yang sangat besar. Nah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya. Karena mahalnya kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Maka kewajiban kita, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah berjuang. Berjuang dengan ikhlas lillahi azza wa jal. Untuk apa namanya, ta'awun, bantu membantu di dalam kita, ya, terus berada di atas keimanan ini, ya, seperti berkumpulnya kita semuanya di majelis ini, di majelis ilmu, dan kita ucapkan jazakumullah khairan pada seluruh yang menjadi asbab, semua yang menjadi sebab, ya, terwujudnya majelis-majelis yang seperti ini. Dan antum semuanya ikut andil dalam bab ini insyaallah ta'ala. Ya, ini diantara ya, upaya yang ya, dilakukan oleh kita semuanya sebagai bentuk syukur dan juga ada mungkin nyewa rumah macam-macam ya, kemudian juga harus apa namanya mengurusi masjid, barangkali perizinan masjid, ya ini sesuai dengan apa yang dimudahkan oleh Allah azza wajalla. Bahkan di rumah pun juga demikian, wujudkan majelis-majelis ilmu dan suasana ilmu di dalam rumah. Jadi suasana ilmu itu jangan hanya di mana? Majelis-majelis ilmu. Seperti ini, ta'lim. Ini salah satunya. Alhamdulillah di sini ada asatidzah. Ya, di sini sudah ada tempat untuk belajar untuk anak-anak kita. Ya, ala sesuai dengan kadar yang kita mampu. Nah, mari kita hidupkan. Mari kita jaga. Dan kita memberikan andil semampu kita. Ya. Majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Ya, semangat kita hadir. Semangat kita menghidupkan, semangat kita untuk mengambil faedah-faedah dari majelis-majelis ini. Kemudian juga di rumah hidupkan suasana ilmu itu. Ini salah satu sebab di antara asbab akan ya, akan terjaganya iman, terjaganya Islam dan terjaganya kita semuanya untuk senantiasa ingat bahwasanya nikmat iman, nikmat Islam adalah nikmat yang sangat apa? Besar. Ya. Yeah. Di rumah dulu zaman Nabi alaihi salatu wasalam, di rumah beliau sendiri alaihi salatu wasalam, ya, dan juga di rumah-rumah para sahabat, suasana ilmu itu ya tampak di keluarga mereka, ya, tampak di keluarga mereka. Barangkali antum masih mengingat kisah yang ini juga menunjukkan bagaimana hidupnya suasana ilmu di keluarganya Nabi alaihi salatu wasalam. Kisah ketika suatu saat ya, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terjadi obrolan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib kasihan melihat Fatimah yang apa? Capek bekerja, ya ini kasihan melihat Fatimah. Karena pekerjaan keluarga macam-macam. Nah, di saat itu Ali bin Abi Thalib mendengar bahwa Rasul alaihi salatu wasallam baru mendapatkan budak. Baru mendapatkan apa? Budak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, kalau seandainya engkau minta kepada ayahanda, kepada Rasulullah, budak, ini saya akan ya memperingan pekerjaan engkau." Nah, usulannya diterima oleh Fatimah. Pergilah Fatimah menuju Rasul alaihi salatu wasallam, ayahandanya. Ketika sampai di sana, ternyata Rasul pasti tidak ada. Kebetulan tidak ada. Bertemu dengan salah satu istri Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin Aisyah atau yang lain. Radiyallahu ta'ala anhun. Ya. Intinya Rasul tidak ada, tapi sempat disampaikan hajat. Ya, beliau datang untuk minta apa? Membantu. Untuk memperingan pekerjaan rumah. Fatimah pulang, ya, tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam, ya, beliau pulang dan mendapat kabar kedatangan putrinya dan maksud atau hajat kedatangan putrinya. Ya. Di saat itu Nabi pun segera menuju rumah Fatimah. Didatangi rumah Fatimah, kemudian masuk ke rumah Fatimah, masuk dalam kamar, ya. Tapi dalam keadaan Fatimah dengan Ali tidur dalam satu selimut. Nah, yani Rasul masuk dengan izin, setelah mendapatkan izin, dan Rasul alaihi wasallam mengatakan, "Tetaplah kalian tidur di situ, biar." Tidur, ya. Tidur, ya. Dalam satu selimut, Aisyah dengan atau Fatimah dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Di saat itu Rasul duduk di samping keduanya. Kemudian Rasul alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah dan Ali, "Maukah aku ajari kalian sesuatu yang lebih baik daripada budak? Sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta?" Maka kata Ali, "Tentu wahai Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, ya, "Bertasbihlah 33 kali sebelum tidur. Bertahmidlah 33 kali sebelum tidur dan bertakbirlah 34 kali sebelum tidur." Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Semuanya 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada apa? Budak. Ya, seperti lahiriah, zahir sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Jelas lebih baik dari sisi apa? Pahala. Jelas. Tapi juga dari sisi manfaat. Apa namanya? Pembantu itu sendiri. Kita pahami sesuai dengan lahiriah sabda Nabi alaihi salatu wasallam, lebih baik daripada budak dalam segala hal. Maka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Sungguh semenjak saya mendengar hadis itu, saya belum pernah meninggalkan amalan ini sampai pun dalam keadaan perang. Ketika perang Siffin, keadaan genting, ya. Rata-ratanya orang kalau dalam keadaan genting apalagi perang, ya, terlupa sebagian dari apa? Amalan. Tetapi ini tidak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai dalam perang Siffin pun beliau subhanallah tidak apa namanya? Tidak pernah meninggalkan. Jadi kira-kira berapa tahun nih proses ini? Rasul menyampaikan hadis itu sebelum wafat. Taruhlah di tahun berapa? 10 Hijriah atau 11 Hijriah. Ya. Perang Siffin tahun berapa? Tahun 35 atau 36. Ya. Ya. Yani 36 dikurangi 10 tahun. Berapa? 26 tahun. Tidak pernah meninggalkan apa? Zikir ini. Ya. Dan itu diucapkan tentunya sesudah perang Siffin. Sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal, ya, pada tahun 40 Hijriah. Dan semakin besar rasa syukur dia kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Hidupkan suasana ilmu di samping juga di majelis-majelis taklim, ya, juga di rumah, ya. Seorang ummahat, seorang ibu mengajari anaknya di rumah. Jadi belajar itu bukan hanya di rumah, apa? Belajar di rumah juga murojaah, ya, belajar Al-Quran. Nah, sudah sampai apa hari ini pelajaran? Doanya apa hari ini yang kamu dapatkan? Ya. Bahkan bisa jadi orang tua mengambil manfaat dari anak-anaknya, ya atau tidak? Anaknya sudah hafal atau belum? Ya. Oh, coba diulangi. Padahal belum bisa dia. Nah, ingin dengarkan dari anaknya, tahu-tahu hafal. Alhamdulillah hafal doa, karena ngetes apa namanya? Anaknya, ngetes dia sendiri belum bisa. Tapi hari ini apa belajarnya? Al-Quran. Nah, Al-Quran dia lihat baca, oh ternyata anaknya sudah bagus mahrajnya. Ya, bapaknya saja yang masih apa namanya, ya masih belepotan. Dibenerin sama anaknya, alhamdulillah faedah. Nah faedah, murojaah. Ya. Disiapkan juga hal-hal yang mungkin bisa membantu suasana ilmu terwujud di rumah. Majalah-majalah ya dirapikan. Ya, majalah yang bermanfaat, ya, dirapikan. Ya. Ada yang kisah-kisah barangkali seperti majalah Kutuah ini, ada majalah-majalah ilmiah, majalah syariah. atau mungkin bulletin-bulletin ilmiah dirapikan. Tapi kalau ada taklim-taklim juga demikian. Taklim-taklim yang ringan, yang sesuai dengan orang tua kita. Kadang di rumah kita ada orang tua kita. Orang tua yang mungkin untuk memahami hal-hal yang terlalu berat, ya belum nyambung, belum sampai ke atas. Baik. Disetelkan, apa namanya, bantahan misalnya Ali Halabi. Pusing orang tua. Penting ini. Tapi ini orang tua. Baik. Yang apa namanya, kira-kira apa, difahami. Subhat-subhat tentang asma wa sifat. Ini penting. Tetapi, ini orang tua kita. Barangkali bahas masalah adhkar, zikir-zikir yang di situ terkandung akidah, terkandung masalah apa namanya, makna la ilaha illallah. Tapi anak-anak kecil juga demikian, disiapkan untuk mereka. Ini cocok untuk, ini bangun suasana ilmu di rumah. Tapi kalau tidak cocok dengan itu, orang tua terkadang tidak cocok dengan apa namanya, dengan suara-suara itu. Jangan kemudian merasa saya sudah mendawai orang tua saya dengan saya menyetelkan apa namanya, speaker aktif itu. Belum tentu. Kadang ada orang tua tak senang dengarkan seperti itu. Cocoknya dengan apa? Kita duduk di samping orang tua, sambil mijetin. Jadi masuknya dari kita, sedikit sederhana. Ibu, bapak, melihat fenomena alam yang sekarang ini, subhanallah. Ternyata manusia lemah. Ternyata manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Masuk bab tawakal kepada apa namanya, ibu. Masuk bab apa namanya, tauhid kepada ibu. Masuk bab apa namanya, akidah. La ilaha illallah, yang paling inti. Jadi kadang kita juga harus melihat apa yang kita lakukan ini memang sudah pas atau belum kepada untuk orang tua kita. Saya sudah berdakwah pada orang tua, saya taruh itu majalah satu tumpuk. Belum dakwah juga seperti itu. Nah, orang tua sudah plus, matanya sudah plus, baca harus apa namanya, jauh, kacamata juga belum dikir ulang lagi, ini sudah merasa sudah berdakwah dengan saya, naruh apa majalah, belum tentu yang seperti itu bisa masuk di tengah-tengah orang tua. Intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita syukuri dan mari kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas nikmat iman, nikmat Islam, dan kita berusaha untuk menjaganya. Di antara bentuk penjagaannya adalah dengan kita menghidupkan majalisil ilmi, majalisil zikri di masjid-masjid Allah atau di tempat-tempat yang kita dimudahkan untuk mengadakan majalis-majalis ilmu, dan tidak lupa pula kita menghidupkan majalisil ilmi wa majalisil zikri di rumah kita sesuai dengan kemampuan. Dengan itu insyaallah taala akan diberkahi hidup kita, juga akan diberkahi dakwah kita insyaallah taala. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah ada beberapa kalimat yang juga akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Syafi'i insyaallah. Apa namanya? Kurang berkenan pada antum semuanya. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kebaikan, keberkahan kepada kita. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallama ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma